ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله dalam pembahasan yang telah lalu mengenai rukun iman yang keenam iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah memberikan faedah kepada kita bahwasanya keimanan terhadap takdir itu mengandung 4 perkara. Perkara pertama apa? Ilmu, tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Kemudian perkara yang kedua, keimanan terhadap kitabah penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir-takdir hamba-hambanya, takdir-takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dari awal diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat kelak. Kemudian perkara yang ketiga adalah apa? Masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika akan mewujudkan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukannya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Keimanan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkan ketetapan-ketetapan, yaitu mewujudkan takdir-takdir yang sudah ditetapkan tersebut bagi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 perkara yang harus diimani: ilmun, kitabatun, masyiatun, dan khalqun. Ini semua adalah tercakup dalam keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, rukun iman yang ke-6. Kemudian kita sudah memulai dan membaca pendahuluan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terhadap permasalahan setelahnya, yaitu di situ Syekh Al-Utsaimin ingin menjelaskan bahwasanya walaupun semua yang dilakukan oleh seorang hamba itu sudah ditakdirkan, namun tidak berarti takdir tersebut menjadikan seorang tidak memiliki kehendak sama sekali atas apa yang akan dilakukannya. Tetap seorang manusia, seorang hamba memiliki kehendak atas apa yang akan dilakukannya. Dia bisa memilih apakah akan melakukan kebaikan ataukah kemudian akan meninggalkan kebaikan tersebut dan melakukan keburukan dan kejahatan. Itu semua seorang hamba mampu untuk memilihnya, memiliki pilihan, memiliki keinginan dalam dirinya, apakah dia lebih cenderung kepada kebaikan, ketaatan, ataukah lebih cenderung kepada kemaksiatan. Kita akan ulangi sedikit apa yang disampaikan oleh Al-Alama Al-Utaymin sebagai pendahuluan dari permasalahan tersebut. Qala wal imanu bil qadari ala ma wasafna, dan keimanan terhadap takdir sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya. La yunafi an yakuna lil abdi masyiatun fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Tidaklah kemudian menafikan bahwasanya seorang hamba itu memiliki masyiah, kehendak, keinginan yang ada dalam dirinya dalam setiap perbuatan-perbuatannya yang ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatannya yang dia memang bisa memilih situ, bisa menentukan pilihannya sendiri, apakah ingin melakukan perkara A atau perkara B atau kemudian yang lainnya. Qala wa qudratun 'alaiha, dan dia juga memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Jadi ini dua perkara yang dengannya seorang hamba bisa melakukan suatu perbuatan, ya. Seorang ketika memiliki kehendak tapi tidak memiliki kemampuan, maka tidak mampu untuk melakukan suatu perbuatan. Dia ingin untuk hadir di majelis ini misalnya, tapi dia tidak memiliki kemampuan. Dari sisi dia mungkin sakit, yaitu dua perkara ini, yaitu masyiah dan kudrah, kehendak dan keinginan, kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba, itu kemudian yang menjadi faktor penentu apakah seorang hamba akan bisa melakukan suatu perbuatan ataukah tidak. Seorang yang memiliki masyiah, keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, hadir di taklim misalnya, namun dia tidak memiliki kudrah, tidak memiliki kemampuan karena misalnya tidak ada kendaraan atau karena dirinya sakit, maka dia tidak akan mampu untuk datang ke taklim tersebut. Atau kemudian dia memiliki kemampuan dari sisi fasilitas kendaraan ataupun tubuhnya pun dia sehat, tidak ada halangan, namun dia tidak memiliki kehendak, tidak ingin untuk datang di taklim tersebut, maka dia tidak akan melakukan perbuatan tadi. Jadi seorang hamba itu memiliki dua perkara ini, masyiah dan kudrah, yang dengannya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari, yang dia pilih sendiri untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan kesadarannya sendiri, bukan karena terpaksa. Qala لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. Karena syariat dan juga kenyataan menunjukkan terhadap ditetapkannya kedua hal tersebut bagi seorang hamba. Jadi walaupun semuanya itu berdasarkan takdir Allah, tapi seorang hamba masih memiliki keinginan sendiri, keinginan pribadi. Semuanya dengan takdir Allah, tapi kemudian seorang hamba masih bisa memilih, ada keinginan di dalam hatinya, dan juga ada kemampuan yang dimilikinya, baik itu kemampuan secara jasmani ataupun secara misalnya finansial dan yang lain sebagainya. Itu dimiliki oleh seorang hamba. Qala amma syar'u, adapun secara syariat, faqad qala Allah taala fil masyiah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, telah berfirman mengenai masyiah, mengenai kehendak yang dimiliki oleh seorang hamba. Seorang yang diinginkan dengan masyiah di sini adalah kehendak yang di atau ada pada seorang hamba, yang dimiliki oleh seorang hamba. Kalau masyiah dalam pembahasan kita minggu yang lalu adalah masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Suatu itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba itu sendiri, ya. Seorang hamba tidak akan melakukan sesuatu kecuali dia memang berkehendak untuk melakukannya. Dia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Qala, adapun tentang perkara apa tadi? Perkara masyiah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Surat An-Naba ayat ke-39. Dan barang siapa yang berkehendak, maka dia akan menempuh jalan kembali kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud jalan kembali adalah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kalau memang dia berkehendak, dia mampu untuk melakukannya. Banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah-ibadah yang wajib, melakukan ibadah-ibadah yang nafilah. Itu dia mampu dan mampu untuk melakukannya apabila dia berkehendak. Nah, jadi ditetapkan kehendak bagi siapa ini di sini? Kehendaknya barang siapa yang berkehendak, bagi hamba atau bagi Allah? Bagi hamba di sini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat ini bahwasanya siapapun yang berkehendak maka dia akan bisa untuk menempuh jalan kembali, yaitu dengan ketaatan-ketaatan menuju Rabb-nya, menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekat dengan perbuatan atau amalan-amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ditetapkan masyiah bagi hamba. Qala rahimahullah wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tu harsakum anna syi'tum, surah Al-Baqarah ayat ke-223. Maka datangilah ladang kalian dari manapun kalian menginginkan. Annasyi'tum, dari manapun kalian berkehendak, dari mana kalian mau. Jadi ditetapkan kehendak bagi seorang hamba. Dia bisa mendatangi ladangnya. Yang dimaksud di sini adalah istri-istri mereka, dari manapun, dari arah manapun mereka inginkan. Itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, maksudnya dalam berhubungan suami istri boleh dari arah manapun selama itu adalah dikubul. Selama dilakukan di kubul, bukan di dubur. Nah, jadi ditetapkan masyiah di sini anna syi'tum, dari manapun yang kalian kehendaki. Nah, jadi ditetapkan masyiah bagi seorang hamba. Di sini masyiahnya siapa? Masyiahnya Allah atau hamba di sini? Seorang hamba ya, masyiahnya manusia. Naam. Qala wa qala fil qudrah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara al-qudrah, kemampuan untuk melakukan suatu amalan. Jadi tadi perkara pertama yang ditetapkan dalam dua ayat yang disebutkan adalah perkara masyiah, sedangkan di sini Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan perkara al-qudrah, menetapkan perkara kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Qala fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u. Nah, surat At-Taghabun ayat ke-16. Dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ditetapkan kemampuan, ya. Diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Wasma'u, dan dengarlah. Wa athi'u, dan taatlah kepada perintah Allah. Nah, ditetapkan kemampuan bagi seorang hamba. Qala rahimahullah wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang qudrah, kemampuan, atau bahasa lainnya itu istita'ah. Istita'ah sama dengan qudrah, kemampuan. Jadi di dalam ayat dikatakan istita'tum, ini sama dengan qadirtum, apabila kalian mampu. Nah, semampu kalian. Jadi qudrah dengan istita'ah itu adalah dua kata yang merupakan sinonim dalam satu makna. Qala wala qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat, surat Al-Baqarah ayat ke-286. Yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa, membebani syariat, membebani perintah-perintah, dan juga membebani larangan-larangan untuk ditinggalkan. Illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa tadi. Jadi ditetapkan kemampuan bagi siapa di sini? Bagi seorang hamba, ya. Semua orang yang mendapatkan cobaan dari Allah atau mendapatkan kemudian beban syariat dari Allah, semuanya mampu untuk melakukan syariat tersebut. Mampu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala membebani syariat sesuai dengan kemampuan seorang hamba. Nah, dan juga memberikan cobaan-cobaan kepada suatu jiwa, memberikan musibah-musibah yang dia mampu sebenarnya untuk menanggung musibah tersebut. Nah, bukan kemudian seorang atau Allah Subhanahu wa taala akan mencoba seorang hamba dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, yaitu berupa amalan-amalan kebaikan, walaiha maktasabat, dan dia akan mendapatkan balasan yaitu berupa azab dari apa yang dia kerjakan berupa amalan-amalan buruk. Jadi ditetapkan di sini qudrah. Jadi dalam syariat memang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam berbagai atau banyak ayat bahwasanya manusia itu memiliki masyiah, keinginan, dan juga qudrah, kemampuan. Jadi manusia berkehendak, apabila berkehendak mampu untuk memilih salah satu dari dua atau dari perkara-perkara yang ingin dia lakukan, dan dia kemudian juga memiliki kemampuan untuk melakukannya, memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Qala wa amal waqi', adapun dari sisi kenyataan, bahwasanya memang manusia itu memiliki keinginan, kehendak, dan juga memiliki kemampuan. Qala fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu mashi'atun, anna lahu mashi'atan wa qudratan bihima yaf'alu wa bihima yatruk. Karena setiap manusia itu mengetahui bahwasanya dirinya memiliki kehendak dan kemampuan, yang dengan keduanya dia bisa melakukan sesuatu, dan dengan keduanya dia bisa meninggalkan sesuatu. Dia bisa meninggalkan sesuatu. Ya. Jadi dia apabila diperintahkan terhadap suatu perkara, sholat misalnya, dia memiliki keinginan dan kemampuan untuk kemudian melakukan sholat tersebut. Ya, bisa memilih dia apakah kemudian mau sholat ataukah tidak. Kemampuan jelas ada. Dia mampu untuk sholat. Ya, sholat itu apabila orang tidak memiliki kemampuan dari sisi dia tidak bisa berdiri, diringankan supaya dia bisa sholat dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, maka diringankan pula untuk dia bisa berbaring, sholat dengan berbaring. Maka dia memiliki kemampuan untuk melakukan sholat tersebut. Ya, dan dia juga kemudian bisa memilih apakah kemudian akan melakukan sholat tersebut atau meninggalkannya. Ya, atau meninggalkannya. Itu pilihan dia sendiri. Dia tahu bahwasanya, oh saya ini nantilah sholatnya, ditunda sholatnya. Itu pilihan dia sendiri. Saya masih ada kerjaan, saya tinggalkan sholat berjamaah. Berarti itu pilihan dia sendiri. Dia sadar bahwasanya itu yang menjadi pilihannya. Ya. Maka dia memiliki keinginan dan dia juga memiliki kemampuan yang dia menyadari hal tersebut. Dia memilikinya. Ya, dia memilikinya. Tidak kemudian ada yang sesuatu yang memaksa dia. Nah, memaksa dia berarti dia harus sholat tepat pada waktunya. Tidak, itu pilihan dia. Ketika dia sholat tepat pada waktunya, menghadiri sholat jamaah, nah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pilihan dia. Dia memiliki masyiah, memiliki keinginan, dan dia juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Qala wa yufarriqu baina ma yaqa'u bi iradatihi kal mashy, dan dia kemudian juga dapat membedakan antara hal yang dia lakukan dengan keinginannya sendiri seperti berjalan. Berjalan itu karena keinginan seseorang. Dia ingin berjalan ke masjid, maka dia berjalan ke masjid. Dia ingin berjalan ke pasar, maka dia berjalan ke pasar. Nah, itu karena keinginan seseorang. Qala wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi kal irti'ash, dan dia dapat membedakan tadi yang dilakukan karena keinginan sendiri dan perkara-perkara yang dilakukan karena dia tidak ingin, tanpa kehendak dari dirinya, seperti gerakan irti'ash, yaitu menggigil, gemetar, itu bukan karena kehendak seseorang. Seorang takut, ya, kemudian dia gemetar, atau kemudian seorang sakit kemudian dia gemetar menggigil, itu bukan pilihan dia. Dia tidak ingin gemetar, dia tidak ingin menggigil, tapi tidak ada pilihan bagi dia, ya, itu otomatis terjadi karena rasa takutnya atau karena sakitnya. Dia dapat membedakan, oh ini saya gemetar ini karena ya, saya tidak dapat memilih, memang itu yang terjadi, memang itu takdir Allah Subhanahu wa taala, memang itu yang terjadi karena keadaan saya sekarang. Ya, dia bisa membedakan gerakan-gerakan yang seperti itu atau gerakan yang dia lakukan karena keinginan sendiri. Gerakan yang lain yang kita lakukan bukan karena keinginan kita, seperti apa? Seperti detak jantung. Jadi kita tidak bisa mengatur detak jantung kita. Saya pengen detak jantung saya berhenti aja sekarang. bisa atau tidak mengatur seperti itu? Berhenti sekarang. Tidak bisa. Ya, itu apa? Suatu perbuatan yang kita tidak bisa mengaturnya. Bukan berdasarkan kehendak kita atau gerakan lambung kita ketika mencerna makanan dan yang lain sebagainya, itu adalah gerakan-gerakan yang kemudian dilakukan dan terjadi tanpa ada kehendak dari kita. Jadi kita bisa membedakan, oh ini kita memang bisa memilih mau melakukan atau tidak, mau melakukan atau tidak. Atau kemudian gerakan-gerakan yang, oh ini kita tidak bisa memilih. Ini memang sudah ketetapan dan takdir dari Allah, ini memang akan terjadi. Saya akan bergerak seperti ini. Naam. Qala lakin masyiatu al-'abdi wa qudratihi waqi'atan bi masyiatillahi ta'ala. Akan tetapi kehendak seorang hamba itu dan kemampuannya itu terwujud dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi semua kehendak yang terbetik di dalam diri seorang hamba dan kemampuan yang dia miliki itu karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dia memiliki kehendak dan kemampuan seperti itu, ya. Dia memiliki kehendak dan kemampuan seperti itu, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qudratihi, dan juga di bawah kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Surat At-Takwir ayat ke-28 dan ke-29. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak, maka dia akan istiqamah, akan berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Istiqamah di atas keimanan itu bagi siapa yang berkehendak di antara kalian. Kalian memiliki kehendak. Nah, tapi apa di dalam ayat selanjutnya, dan tidaklah kalian akan berkehendak dan tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, apabila Rabbul Alamin itu berkehendak, ya. Jadi kita itu ketika ada keinginan dalam hati kita untuk istiqamah, itu karena keinginan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menanamkan dalam hati kita rasa cinta untuk istiqamah, rasa cinta untuk berbuat ketaatan, rasa benci dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, ingin menjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbetik dalam hati kita itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan kita, kehendak-kehendak kita. Nah, dan juga kemampuan yang kita miliki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidaklah keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa li'anna al-kauna kullahu mulkun lillahi ta'ala. Dan dikarenakan alam semesta ini semuanya adalah milik Allah. Allah yang berkuasa di dalam alam semesta ini. Qala fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidak akan terjadi di dalam kekuasaan Allah ini, di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu alam semesta ini, tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak atau kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendak darinya, ya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya itu terjadi, bahwasanya itu terwujud, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian yang mentakdirkan bagi hamba-hambanya untuk dia melakukan ketaatan-ketaatan atau kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak dapat dipungkiri tadi, kita memiliki kehendak, masing-masing kita memiliki kehendak, kita merasakannya, ya. Kita bisa memilih dalam perkara makanan misalnya, ya. Kita bisa memilih, ini makanan enak nih, saya milih ini saja daripada makanan yang ini kurang enak misalnya. Nah, rasanya tidak pas dengan lidah kita, walaupun mungkin cocok untuk orang lain, tapi bagi kita tidak pas. Kita bisa memilih, saya senangnya masakan orang Padang, saya tidak senang masakannya orang mana misalnya, orang Cina misalnya. Nah, lidah saya cocok dengan masakan Padang, bukan dengan masakan orang-orang Cina. Itu pilihan kita. Kita ketika ingin berkehendak kemudian makan makanan yang kita suka, itu keinginan kita. Kita bisa merasakan hal tersebut. Kenapa kalau kita tidak makan makanan Cina, nggak kemudian terpaksa untuk makanan-makanan tersebut? Ya karena kita memiliki kehendak, memiliki keinginan di dalam diri kita, dengan itu kita bisa memilih. Dengan itu kita bisa memilih. Kita mengetahuinya dan menyadarinya bahwa itu memang ada di dalam diri kita. Qala wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahu al 'abda hujjatan ala ma taraka min al wajibat aw fi'li min al ma'asi aw fa'ala min al ma'asi. Dan keimanan terhadap takdir sesuai dengan apa yang sudah kita sebutkan sifat-sifatnya, ketentuan-ketentuannya, tidak kemudian memberikan seorang hamba itu suatu dalil dan alasan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban atau kemudian mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan. Artinya apa? Ketika seorang beriman kepada takdir, ya sudahlah, saya pasrah terhadap takdir saja. Ya kalau saya mau taat, berarti memang itu takdir Allah. Tapi kalau saya bermaksiat, berarti ya memang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau saya kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban yang memang karena takdir Allah, ya sudah, mau apa lagi? Tidak bisa saya kemudian keluar dari takdir Allah tersebut. Ya memang kita tidak bisa keluar dari takdir Allah. Ya. Tapi kita tidak bisa juga berhujjah, beralasan dengan takdir. Tidak bisa beralasan dengan takdir. Nah, kenapa? Karena di situ ada beberapa perkara nanti yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala wa ala hadza fa ihtijajuhu bihi batilun min wujuh. Oleh karena itu, alasan mereka tersebut adalah alasan yang batil, alasan yang tertolak dari beberapa sisi. Alasan orang yang kemudian tidak sholat misalnya karena alasan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sudah saya enggak sholat, saya enggak senang sholat, bagaimana bisa kemudian melakukan sholat? Ditakdirkan untuk enggak senang sholat. Ya. Melihat orang yang kemudian jalan ke masjid saja, wah itu sok alim, sudah benci dalam hatinya, seperti itu. Ya, apalagi mau melakukan sholat, sudah takdir Allah, bagaimana saya bisa kemudian mencintai sholat, melakukan sholat, atau kemudian melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian menyatakan, oh saya bagaimana lagi, saya ditakdirkan oleh Allah untuk mencintai perbuatan-perbuatan tersebut, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan tersebut, ditakdirkan teman-teman saya seperti itu sehingga saya ikut-ikutan dengan mereka, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Ya, jadi alasan mereka ini tidak tepat, salah, dikarenakan beberapa perkara yang akan disebutkan oleh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala al-awwalu, perkara pertama, qauluhu ta'ala, yaitu dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu alladhina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'in kadzalika kadzdzaba alladhina min qablihim hatta dzaqu ba'sana qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Surat Al-An'am ayat ke-148. Artinya, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang selainnya, mereka akan berkata, kalau saja Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Tidak pula bapak-bapak kami akan berbuat kesyirikan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka kami tidak akan berbuat kesyirikan. Ini berhujah dengan apa? Beralasan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehendak Allah. Kami berbuat kesyirikan ini kehendak Allah. Kalau saja apa yang kami perbuat ini salah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala akan berkehendak lain, sehingga kami berbuat ketaatan, sehingga kami meninggalkan kesyirikan. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ini suatu yang betul, berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kami melakukan hal ini. Berhujah dengan takdir. Bahwasanya apa yang mereka lakukan benar, nah mereka lakukan itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang tidak keluar dari ketentuan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki mereka untuk melakukannya. Semuanya dengan takdir Allah. Wala haramna min syai', dan tidaklah kami akan mengharamkan sesuatu apapun, yaitu mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal. Nah, mereka menetapkan beberapa perkara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya, kemudian mereka haramkan. Mereka haramkan. Ya, ternyata ada yang apa mereka sebut dengan sebutannya Allah alam, cuma ada satu jenis unta betina yang apabila sudah melahirkan beberapa unta dari rahimnya, untanya kemudian unta jantan ya, kalau nggak salah jantan 4 kali seperti itu, sudah nggak boleh ditunggangi lagi, sudah haram ditunggangi. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkannya. Kami tidak akan mengharamkan yang seperti itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya. Itu hujah mereka. Kami tidak akan bermaksiat kepada Allah dengan kesyirikan atau mengharamkan sesuatu yang halal, ya, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya. Kecuali karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkannya, berhujah dengan takdir. Maka di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim." Demikianlah pula orang-orang yang sebelum mereka sudah berbuat kedustaan, sama seperti yang mereka lakukan. Mendustakan sama seperti apa yang mereka lakukan. Berhujjah, beralasan dengan alasan yang sama persis. Nah, berbuat kesyirikan kemudian bertakdir ini takdir Allah, atau berdalih ini takdir Allah. Kami tidak bisa mengelak lagi. Hatta zaqu ba'sana, sampai mereka kemudian merasakan azab dari kami. Ya. Orang-orang yang sebelum, orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka. Qul hal indakum min ilmin, katakanlah apa kalian memiliki ilmu yang bisa kalian keluarkan kepada kami, ilmu dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Keluarkan, apakah kalian memiliki bukti, memiliki ilmu sehingga engkau bisa menunjukkannya kepada kami. In tattabi'una illa dhon, kalian itu cuma mengikuti prasangka saja, enggak ada ilmu. Kamu, kalian itu enggak punya ilmu, enggak punya dalil, enggak punya landasan dari apa yang kalian lakukan, tidak memiliki landasan dalil dari apa yang kalian lakukan. Wa in antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian itu kecuali orang yang berdusta dengan alasan-alasan kalian tersebut. Nah, sisi bantahannya apa? Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin di sini. Walau kana lahum hujjatun bil qadari ma azaqahumullahu ba'sahu. Kalau saja seandainya mereka itu bisa beralasan dengan takdir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azabnya kepada orang-orang tadi. Ya. Kalau saja alasannya makbul, diterima, maka tidak mungkin orang-orang yang sebelum kaum musyrikin tadi yang beralasan dengan alasan yang sama akan diberikan azab. Oh, dia mereka beralasan dengan alasan yang sama, takdir Allah, kami berbuat syirik, kami melakukan ini, melakukan itu. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau saja seandainya alasan ini diterima, maka apa? Tidak akan Allah Subhanahu wa taala murka kemudian mengazab orang tadi. Berarti apa? Berarti alasan yang mereka utarakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dianggap. Ya, beralasan dengan takdir secara syariat itu tidak dianggap berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini surat Al-An'am ayat 148. Yaitu yang mengisahkan tentang alasannya orang-orang yang berbuat kesyirikan pada zaman Nabi Muhammad ataupun juga pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alasannya sama, beralasan dengan takdir. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, berarti itu betul. Menurut mereka seperti itu. Qala rahimahullah ats-tsani. Perkara yang kedua, yaitu sisi bantahan yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Surat An-Nisa ayat ke 165. Yang artinya para rasul yang diutus tadi adalah orang-orang yang mubasyirin, memberikan kabar-kabar gembira dan juga memberikan peringatan-peringatan supaya manusia tidak memiliki alasan lagi setelah diutusnya para rasul tadi. Sudah tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti bahwasanya mereka memiliki atau memilih agama-agama kekufuran, memiliki untuk memilih untuk mengingkari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Taala, sudah tidak ada hujah lagi. Sudah datang kepada mereka Rasul, sudah disampaikan ini agama yang benar, ini syariat Allah Subhanahu wa Taala. Ya, kemudian mereka tidak akan punya hujah. Ya, sudah sampai kepada mereka syariat Allah Subhanahu wa Taala, mereka harus beriman. Kalau mereka tidak beriman, maka sudah mereka tidak memiliki alasan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Wa kana Allahu azizan hakima, dan sungguh Allah itu adalah zat yang maha berkata lagi maha bijaksana. Nah, sisi pendalilannya kemudian akan disebutkan selanjutnya oleh Syekh Al-Utsaimin. Qala rahimahullah, walau kana al-qadaru hujjatun atau hujjatan lil mukhalifina lam tantafi bi irsalir rusul. Kalau seandainya takdir itu adalah suatu alasan yang diterima dari orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Taala, ingkar kepada syariat Allah Subhanahu wa Taala, maka tidak akan dinafikan dengan diutusnya para rasul. Di sini Allah Subhanahu wa Taala menafikan hujjah, menafikan alasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa Taala setelah diutusnya para rasul. Sudah diutus rasul, enggak ada alasan lagi, harus beriman. Seperti itu, ya. Maka tidak akan dinafikan kalau seandainya takdir itu bisa dijadikan alasan. Tidak akan dinafikan dalam ayat ini. Kenapa? Qala li anal mukhalafatu ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Karena sesungguhnya penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa Taala setelah diutusnya para rasul tersebut, semuanya itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa Taala, ya. Kalau seandainya takdir itu bisa diterima, maka setelah diutusnya para rasul, mereka akan berkata, ya kami apa tidak mau beriman kepada para rasul tadi, tidak mau beriman kepada rasul kami. Kenapa? Karena ya kami sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk kemudian kufur terhadap risalah tadi, ya, kufur terhadap risalah tadi, ya. Tapi di sini dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, sudah tidak ada alasan. Berarti alasan mereka dengan takdir tadi adalah alasan yang batil, alasan yang salah. Nah, jadi ada dua ayat yang kemudian, paling tidak ada dua ayat yang kemudian disebutkan di sini, yang dengannya kita bisa membantah orang yang menyatakan bahwasanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala seorang itu bisa melakukan apa saja, kekufuran, kemaksiatan, kemudian berdalil dengan takdir Allah. Sudah dinafikan hujjah tadi. Sudah dinafikan hujjah apabila sudah diutus Rasul, harus beriman, harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Taala. Naam. Qala rahimahullah ats-tsalits. Sisi yang ketiga. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslimun wal lafdhu lil-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Qala an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nari aw minal jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditetapkan, dituliskan tempatnya di neraka atau kemudian tempatnya di jannah. Sudah ditetapkan, sudah tidak bisa dirubah lagi. Fulan ini akan masuk ke surga, fulan ini akan masuk ke neraka. Itu sudah ditetapkan, tidak bisa dirubah lagi. Qala fa qala rajulun minal qaumi, maka berkata seorang atau berkata seseorang dari para hadirin ketika itu, ala nattakilu ya Rasulullah, apakah tidak kemudian kita pasrah saja ya Rasulullah, sudah ditentukan kita kemudian mau berusaha pun sudah ditentukan akan menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, sudah kita pasrah saja karena semuanya sudah ditentukan, tidak bisa kita rubah lagi. Nah, qala la, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak boleh kemudian berserah diri dan pasrah terhadap takdir tersebut. I'malu, bahkan beramallah kalian. Fakullun muyassarun. Nah, maka semua itu akan dipermudah. Semua akan dipermudah. Nah, dipermudah untuk melakukan apa yang ditakdirkan atasnya. ya. Kalau dia ditakdirkan untuk menjadi ahlul jannah, maka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Apabila dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka, maka akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk neraka, itu kemaksiatan-kemaksiatan dan kekufuran. Qala tsumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, fa amman a'ta wa taqa. Naam al-ayah, adapun orang-orang yang taat dan bertakwa, ayat tersebut sampai akhir dari ayat tersebut. Qala wa fi lafdhin li Muslim, ya, dalam lafaz Al-Imam Muslim, fakulun muyassarun lima khuliqalah, maka setiap orang itu akan dipermudah atas apa yang dia diciptakan untuknya. Dia diciptakan untuk nantinya menjadi penduduk surga, ya, dipermudah untuk melakukan amalan-amalan penduduk surga. Demikian pula juga apabila dia diciptakan, ditakdirkan untuk menjadi penduduk neraka. Baik. Sisi pendalilannya, qala rahimahullah, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amali wa naha 'anil ittikali 'ala al-qadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memerintahkan untuk beramal dan kemudian tidak bergantung kepada takdir, ya. Berarti bergantung kepada takdir saja tidak boleh, apalagi kemudian berhujjah dengan takdir bahwasanya dia ditakdirkan untuk meninggalkan ketaatan, ditakdirkan untuk melakukan kemaksiatan, ya. Sebelum dia melakukan atau sebelum dia apa berhujjah dengan takdir saja, ketika dia akan apa bergantung dengan takdir saja dia tidak boleh, apalagi kemudian dia berhujjah dengan takdir ketika dia melakukan kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada tiga sisi pendalilan yang bisa untuk kemudian membantah pendapat tadi, dan juga masih ada beberapa sisi pendalilan lagi disebutkan di sini sampai 7. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.